Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa matamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, serta para teman-teman dari BSI yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di malam hari ini, kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang usul iman fi dhul kitab wa sunnah. Pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang mana pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan tentang, yaitu penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Apa pengertian masing-masing, dan serta rukunnya, dan apa perbedaan di antara istilah-istilah tersebut, yaitu antara Islam, iman, dan ihsan. Telah berlalu kita sebutkan bahwa hubungan antara Islam dan iman dan ihsan itu adalah bila kalimat ihsan disebutkan dengan tersendiri, maka dia berartinya ihsan itu adalah tingkat yang tertinggi dari maratibuddin. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Maka setiap muhsin, orang yang memiliki tingkat keimanan sampai pada ihsan, maka dia adalah mukmin dan muslim. Tapi tidak setiap mukmin muhsin. Mungkin dia beriman tapi tidak sampai pada tingkat ihsan. Yaitu tingkat di mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkat di mana seakan-akan dia melihat Allah, ataupun dalam tingkat yang di bawahnya itu merasa selalu dia Allah ketika dia sedang diperhatikan Allah, didengar Allah, dilihat Allah saat dia beribadah. Yang mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada Jibril alaihissalam ketika ditanya, akhbirni anil ihsan, beritahulah saya tentang ihsan, apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun taru fa'innahu yarak. Di mana engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak engkau melihatnya, maka yakinlah dia selalu melihatmu. Kemudian, setiap mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin, yaitu dalam artian keimanan yang sempurna. Keimanan yang iman al-kamil al-wajib. Ya. Walaupun dia seorang muslim memiliki al-usulul iman, pokok keimanan. Tapi dia tidak sampai pada tingkat yang sempurna yang diwajibkan. Maka setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Yang telah berlalu kita kaitkan hubungan antara kalimat-kalimat ini, dari antara istilah-istilah ini. Maka para ulama juga menggambarkan hubungan ini seperti Ibnu Katsir menggambarkan, yaitu atau beberapa ulama yang lain membuat semacam lingkaran besar itu adalah Islam. Di dalam lingkaran yang besar ada lingkaran yang lebih kecil dari yang itu iman. Kemudian dalam lingkaran yang kedua itu ada lingkaran ketiga itu al-ihsan. Maka ihsan masuk ke dalam iman dan masuk ke dalam Islam. Tetapi iman enggak masuk ke dalam lingkaran ihsan, karena tidak setiap mukmin itu sampai pada tingkat ihsan. Kemudian juga tidak lingkaran muslim tidak masuk pada lingkaran iman, karena tidak setiap muslim itu mukmin. Tapi setiap mukmin pasti muslim. Setiap muslim muhsin, orang yang tingkat ihsan sampai pasti dia mukmin dan muslim. Baik. Kemarin kita juga telah membahas tentang itu definisi iman serta rukun-rukunnya, ya. Pada kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan keimanan ini. Ini sebetulnya pembahasan yang sangat urgent dan penting diketahui, karena ini adalah pemilah garis atau pemisah benang merah antara keyakinan khawarij dan keyakinan ahlussunnah atau keyakinan murji'ah di pihak lain. Jadi dalam masalah iman ini secara global itu ada tiga pemahaman. Ada murji'ah, itu kelompok yang mengatakan iman tidak termasuk bagian dari, amal tidak termasuk bagian dari iman. Kelompok yang lain yang lawan dari itu, ekstrimnya adalah itu khawarij, yang mengatakan semua amal adalah merupakan usul iman. Sehingga bila orang meninggalkan sebuah amalan, dianggap keluar dari Islam, atau melakukan sebuah dosa, dianggap keluar dari Islam. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-amalu minal iman. Amal itu bagian dari iman. Kenapa disebutkan tidak disebut rukun iman, tidak disebut syarat iman? Karena amal itu pun berbeda-beda tingkat kewajibannya di dalam Islam itu. ada yang pokok Islam, yang wajib. Ya, jadi amal itu ada yang wajib. Nah, yang wajib ini pun berbeda lagi tingkatannya, yang bila ditinggalkan tidak mengeluarkan Islam, ada pokok keimanan yang bila ditinggalkan keluar dari Islam. Jadi tidak sama tingkatan amal itu. Karena amal itu digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti cabang kayu, yaitu rantingnya pohon. Dan mana pohon memiliki cabang kemudian ranting, yaitu tidak sama. Ya, dari cabang yang awal, yang lebih dekat kepada batang, lebih besar. Kemudian ke ujung lagi, lebih kecil lagi, kemudian menjadi ranting yang terkecil. Begitu pula amal itu. Jadi amal itu ada yang pokok, seperti pohon, akar tunggangnya, urat tunggangnya itu adalah syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu meyakini dan mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian batangnya, amudnya adalah sholat. Seperti, ya itu batangnya. Itu adalah bagian dari rukuk Islam tadi. Ya. Kemudian ada cabang-cabangnya. Nanti ada cabang bir walidain, berbaik-baik kepada tetangga. Nah, itu cabang dari amal-amal. Sebenarnya dari hadis yang sangat kompleks menggambarkan konsep keimanan itu adalah dalam hadis Abu Hurairah. Ya, kan Imam Bukhari Muslim, riwayatkan Imam Bukhari ya, dan Muslim, yaitu hadis menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau sittuna syu'bah. A'la qawlu la ilaha wa adna imatatul adha ni tariq. Sebenarnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, iman itu terdiri daripada 70 sekian, 75, 73, atau 77. Atau 60 sekian dari cabang, kata Rasulullah. Ya, dari cabang keimanan. Apuan tadi, ayah, hadis ini wakan oleh Bukhari dalam hadis yang wakan Imam Muslim, ya. Imam Muslim, bukan Imam Bukhari. Imam Muslim, al-imanu bidu'a sabu'una syu'bah. Itu iman itu ada 70 sekian cabang, ya. Bid'un itu adalah bilang antara 3 sampai 9. Kemudian cabang tertinggi adalah a'la la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah kalimat tauhid. Wa danaha, cabang terkecil adalah membuang duri dari jalan. Kemudian wahaliya usyubatu minaman, dan rasa malu berbuat kemaksiatan, ya, berbuat dosa yang ada dalam diri seorang itu adalah cabang dari keimanan. Nah, ini hadis ini menyebutkan iman itu bertambah dan berkurang. Di mana? Disebutkan di sini alaha, paling tinggi, kok keimanan itu. Adnaha, yang paling rendah. Jadi iman itu tidak sama kok, apa, nah, cabang-cabang keiman itu kedudukannya di dalam dalam mempengaruhi iman seseorang. Jadi ada cabang iman merupakan tambahan, bonus, apa namanya sebut dengan amal mustahabbat atau tawu, ya, amal-amal yang dianjurkan, yang disunahkan, yang ditawu atau minal mandubat yang sangat didorong untuk dilakukan. Ya, motivasi. Baik, nah ini yang ingin kita bahas sekarang. Sebenarnya sudah kita jelaskan ini hal ini secara global, ya, rukun-rukun iman, kemudian dengan dalil-dalilnya. Pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu persoalan yang sangat inti perbedaan madhab Ahlussunnah dengan Khawarij itu adalah, dan juga Murji'ah, adalah masalah bertambah dan berkurangnya iman. Nah, ini pembahasan kita sekarang, yaitu bertambah dan berkurangnya iman seseorang itu. Ketika kita membahas adanya dalil menunjukkan iman itu bertambah, tentu kita motivasinya apa di sana? Jadi bukan berarti kita sekedar di sini, ya, untuk mengkanter paham kawat emosi saja, tidak. Tapi ada poin yang lebih penting dari itu adalah ketika kita mendengar iman itu bisa bertambah, hendaknya ada keinginan dari kita untuk meningkatkan keimanan kita. Cuma ketika berupaya kita meningkatkan harta kita semakin banyak, ya, jangan hanya kita berpikir untuk menambah harta, menaikkan kedudukan kita, sementara iman kita tidak pernah kita naikkan, kita tingkatkan, ya. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa iman itu juga berkurang, tentu kita juga harus waspada ini, ya. Tentu kita juga harus waspada persoalan-persoalan, hal-hal yang akan merusak dan mengurangi nilai-nilai keimanan kita. Jadi kita mengenal hal itu, maka kita harus mengetahui perkara yang menambah iman, dan kita harus mengetahui perkara yang merusak iman kita. Ya, iman itu bisa rusak, bahkan bisa sampai punah. Ya, iman itu bisa naik terus, ya, ya, bisa tinggi, ya. Nah, ketika ada dalil menunjukkan hal itu, kita membahas di sini. Yang pertama dulu adalah itu adalah motivasi kepada kita untuk berlomba-lomba melakukan perbuatan amal soleh yang dapat meningkatkan iman kita. Segalanya ketika mendengar ada dalil yang membuat iman itu bisa kurang, ingin adanya keinginan kita untuk mengetahui perkara-perkara yang dapat apa merusak iman kita. Seperti seseorang bercocok tanam, kan dia harus sebelum bercocok tanam, ya, ingin mendapatkan hasil yang maksimal ketika panen, Ya, tentu kita panen iman kita ini kapan dipanen buahnya ini? Samaratul iman ini kapan dipanen? Ya, memang ada panen buahnya, ada di dunia, ada di alam kubur dan di akhirat. Tapi panen yang sangat ditunggu-tunggu itu di akhir kelak itu. Ya, maka iman ini akan berbuah nah, dalam diri kita. Berbuah dalam akhlak kita, berbuah dalam amal kita. Nah, dia iman ini berbuah, bisa dinikmati di dunia, bisa dinikmati di alam kubur, bisa dinikmati di akhirat kelak. Tadi kita gambarkan seperti orang bersetan. Maka dia ketika dia seseorang menanam sebuah komoditi, sebuah apa namanya, nanam pohon yang diharapkan buahnya. Apakah itu manggis, apakah itu durian, apakah itu mangga, apakah itu buah delima, apakah itu buah naga, ya. Dia mungkin, atau menanam sayuran, atau cabai, tomat, segala macamnya. Tentu dia akan berusaha apa yang meningkatkan yang membuat hasilnya maksimal. Nah, begitu seorang petani. Dia mengerti pilih bibit yang unggul. Ya, kemudian pupuk-pupuknya harus mengerti kapan umur berapa harus pupuk, umur berapa harus bersihkan. Nah, begitu besar perhatian orang untuk agar tanamannya ini berbuah. Nah, ketika kita mendengar iman ini bisa bertambah. Ada enggak ketika kita mendengar iman itu bertambah? Ada enggak terbetik dalam hati kita? Apa saja yang membuat iman itu bertambah? Kalau ada itu tentu kita ingin mempelajari. Kita ingin tahu. Nah, itu sikap sebetulnya yang kadang-kadang pesan ini enggak nyampai pada kita gitu ya. Kita sering mendengar ustaz iman itu bertambah, iman kurang, tapi kadang-kadang pesan yang kita tangkap enggak jauh gitu maksudnya. Enggak jauh, enggak langsung berpikir ya, maksudnya kejauhan berpikir itu bagaimana? Ya apa saja ya iman itu yang membuat iman itu bertambah. Lalu dia bersemangat untuk belajar, mengetahui persoalan-persoalan yang meningkatkan keimanannya. Sekaligus ketika dia mendengar tadi ada hal-hal yang iman itu berkurang, tentu harus ada lagi mestinya dalam dirinya timbul keinginan untuk mengetahui hal-hal yang akan membuat imannya cacat. Sebagaimana seseorang tadi bercocok tanam, dia juga harus mengerti hamanya pohon ini apa ini, apa ciri-ciri hama pohon yang ditanamnya ataupun palawija yang ditanamnya ini yang sudah terjangkit hama. Dia harus mengerti ya, supaya dia tidak merugi di dalam bercocok tanam. Nah, dibutuhkanlah seorang mukmin hendaknya dia harus mengerti hal-hal perkara-perkara yang akan merusak imannya. Nah, ketika kita mengenal ada dalil disebutkan iman itu bisa berkurang, ya, tentu harus lebih jauh lagi kita bertanya, ingin mengetahui, ya, adanya kepo kata orang untuk mengetahui persoalan-persoalan yang membuat iman kita berkurang ini, sehingga kita menghindari. Nah, itu tentunya. Nah, ini sebetulnya jadi ketika kita berbicara masalah iman itu bertambah berkurang, bukan sekedar untuk menjelaskan itu keyakinan al-sunnah semata, tapi ada poin yang jauh itu agar dia menjadi orang-orang yang antusias menambah iman dan menjadi orang yang selalu waspada terhadap kekurangan imannya. Lalu memang poin lain adalah untuk menunjukkan kebatilan pahamnya orang khawarij atau pahamnya orang murjiah. Betul. Di mana orang khawarij menyatakan dan murjiah ini sepakat mereka itu dalam kesimpulan pendapat mereka. Ini kesimpulan di pendapat mereka. Iman itu satu. Jadi kalau orang murjiah mengatakan, ita sabat tawan sabat takulluh. Kalau sudah tetap satu bagian, sebagiannya sudah lengkap. Itu maksud mereka. Itu sudah lengkap. Nah, menurut orang khawarij tidak lagi. Mereka justru lawan dari pandangan murjiah ini. Bila iman itu pergi sebagiannya, maka pergi seluruhnya. Nah, itu pendapatnya orang khawarij. Yang kemarin sudah kita kita analogikan seperti orang dalam mengurangi angka 10. Ya, kalau menurut orang murji'ah angka 10 itu dikurang 9, hasilnya tetap 10 karena dia tetap bagaimanapun seorang tadi tidak beramal soleh, meninggalkan yang wajib, imannya tetap sempurna menurut mereka. Karena amal tidak bagian dari iman. Nah, sementara orang khawarij rumus matematikanya sangat keliru juga. Ya, sama dengan rumus matematikanya orang murjiah tadi, yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 0. Ya, hilang. Nah, ini juga tidak adil tentunya, ya. Nah, inilah jadi bagaimana bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu analoginya diterima oleh akal, masuk dalam pemahamannya dan adil dalam memandang sebuah persoalan. Nah, ini keutamaan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita akan masuk dalil-dalil yang menyebutkan, menerangkan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Nah, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala ini, surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang apabila disebut Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadat imana, bertambah imannya. Jika dijelaskan dalam pengajian, mendengar ayat-ayat Allah, dijelaskan maksudnya, tafsirnya, pemahamannya, bertambah imannya. Zadat imana. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada mereka bertawakal. Di dalam ayat ini pun menjelaskan iman itu bertambah. Zadat imana, bertambah iman mereka. Para ulama jelas menjelaskan sesuatu yang bisa dikatakan bertambah pasti menerima apa sebaliknya bisa berkurang. Karena sebelum bertambah dia posisinya kurang. Ya. Atau pas sedang bertambah dia juga punya apa kemungkinan untuk berkurang. Maka dalil yang menunjukkan tentang iman itu bisa bertambah sekaligus secara maf'ul mukhalafahnya ya. Berarti iman itu juga berkurang karena dia bisa bertambah. Karena setiap sesuatu yang bisa bertambah menerima konsekuensi bisa berkurang. Itu sudah analogi dan logikanya begitu, kan gitu. Nah, jadi setiap sesuatu yang dikatakan bisa bertambah, berarti dia sebelum bertambah itu kurang, kan gitu. Maka oleh sebab itu ulama menyebutkan dalil-dalil, setiap dalil menyebutkan tentang iman itu bertambah, menunjukkan iman itu juga berkurang. Sekaligus dalil itu menunjukkan iman itu bisa berkurang. Demikian pula ketika setiap dalil menunjukkan iman itu bisa berkurang, sekaligus dalam dalil itu terdapat kesimpulan bahwa iman juga bisa bertambah. Nah, ini dalil yang umum namanya, ya. Maka ketika Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman. Ini bertambah iman. Ini dalil bertambahnya iman di sini. Kalau kita bahas lebih panjang tentu menyebutkan di sini salah satu hal yang dapat menambah iman itu pertama apa tadi? Menyebut banyak berzikir. Ya. Itu tersentuh hatinya dengan terdengar penjelasan dengan kebesaran Allah. Kemudian apa? Mendengar ayat Allah, membaca ayat Allah. Ini adalah perbuatan amal-amal yang meningkatkan keimanan seseorang. Kemudian juga tawakal. Wa'ala rabbina tawakkalun. Tawakal. Jadi di sini disebutkan di sini apa? Amalan hati, tawakal. Kemudian amal lisan, yaitu membaca dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini dalil pertama menjelaskan zadatum iman. Iman mereka bertambah. Jadi jelas Al-Quran menunjukkan iman itu bertambah. Apa yang mau bertambahnya iman tadi? Ya amal-amal soleh. Seperti yang disebutkan Al-Quran ini, dalam ayat ini, yaitu diantaranya mendengar ya, ayat Allah atau membaca ayat Allah itu sendiri. Baik. Dan juga firman Allah SWT, itu surat Al-Anfal ayat 2, surat Muhammad ayat 17, yang mana Allah SWT sebutkan firman-Nya, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا ya. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا wa atahum taqwahum. Orang yang telah mendapat petunjuk bertambah petunjuk mereka. Jadi petunjuk itu bagian dari iman. Ya, bertambah zadat imana, zadat huda, bertambah petunjuk, bertambahnya iman seseorang. Dan juga beberapa ayat lain sebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma'unzila suratun faminhum may yaqul ayyukum zadatum hadhi imana. Apabila turunkan ya, apabila telah turun suatu surat, ini turun surat, maka di antara mereka ada yang mengatakan ayyukum zadatum hadhi imana. Siapa antara kalian yang hal ini telah menambah imannya. Fa amal ladzina amanu, adapun orang beriman, fa zadat imana wa hum yastabsyurun. Ya, orang-orang beriman bertambah imannya ketika turunnya ayat Al-Qur'an tersebut, mendengar ayat Al-Qur'an. Nah, wa idza unzilat suratun, apabila diturunkan suatu surat, kata Allah, di antara mereka berkata kepada temannya pada yang lainnya, siapa yang di antara kalian bertambah imannya dengan ayat ini, dengan surat ini? Nah, adapun orang beriman bertambah iman mereka. Jadi dalam ayat ini terdapat dua kali kata-kata ziyadah, kata-kata bertambah di situ. Apabila turunkan surat, di antara mereka ada yang berkata, siapa antara kalian bertambah imannya? Ini menunjukkan iman itu bertambah. Adapun orang beriman, kata Allah, bertambahlah iman mereka. Ya, fazadu imana. Dan juga, firman Allah yang lain, alladzina qala lahumun nas innannasa qad jama'u lakum fakhshaw fazadu iman fazadu imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang bila dikatakan oleh manusia kepada mereka, sebenarnya manusia telah kompak bersatu untuk ya, memerangi kalian, ya. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Ya, fazarum iman wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Justru bukan mereka merasa kecut, merasa takut, tapi mereka justru bertambah imannya dan mereka mengatakan cukuplah Allah ya itu sebaik-baik penolong. Jadi bertambah iman mereka ketika mereka semakin ditantang, iman mereka semakin kokoh. Dan tawakal kepada Allah semakin tinggi. Nah, juga pun Allah SWT lain. Walam mara al-mu'minina ahzaba qawmu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh. Wa sadaqa Allah wa rasuluh. Wa ma zadam ila imana. Ini ayat surah Al-Ahzab ini. Dan tak kala mereka melihat orang-orang beriman itu melihat pasukan-pasukan ya di waktu perang Ahzab itu, mereka yakin inilah yang Allah janjikan kepada kita dan Rasulnya, dan Allah benar dan Rasulnya. Kedekolah dan Allah semua benar dan juga Allah sungguh benarlah apa janjian Allah dan Rasulnya. Omaza dan tidaklah menambah kepada mereka illa imanan wa taslima, semakin bertambah iman mereka dan mereka semakin tunduk kepada Allah SWT. Juga dengan Allah SWT yang lain, disaikin alladzina utul kitabah wa azdad alladzina amanu imana, agar masih meyakin orang-orang diberi Al-Quran itu dan semakin bertambahlah iman orang-orang yang beriman itu. Jadi ini ayat-ayat menyebutkan tentang apa? Bahwa iman itu adalah bertambah. Ya, nas di situ. Dan juga pun Allah yang lain, walladzi anzala sakinata ala fi qulubil mu'minin, dialah yang telah menurunkan rasa ketenangan dalam hati orang-orang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama iman mereka yang telah ada. Ini dari dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang bertambahnya iman seorang. Ada pun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali dalil menunjukkan tentang bertambahnya iman, di antara tadi hadis yang telah kita sebutkan, a'la qaulu la ilaha, bertambah iman. Pentingkan yang tertinggi iman itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa danaha, yang paling rendah. Itu menunjukkan tentang berkurangnya iman. Kemudian juga dalil tentang hadis yang masyhur sering didengar oleh, yang diperdengarkan oleh para penceramah-penceramah, yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa melihat di antara kalian kemungkaran, cegahlah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Jadi iman itu lemah. Ini menunjukkan iman itu bisa lemah. Ini menunjukkan pengaruh dari amal. Baik. Demikian juga hadis Rasulullah SAW juga, yukhruj min nari man kana fi qalbi mithqala habatin min khardalin. Habatin min qalbi dar min apa? Yukhruj min nari man kana fi qalbi mithqala dharratin wa qadali mithqala dharratin. Ya, disebutkan. Akan dikeluarkan dari api neraka itu orang yang dalam hatinya terdapat sebiji besar biji dzarrah, sebesar debu, ya, atau sebesar biji bayam, ya bahasa kitanya, ya itu kalau ada nilai keimanan dia akan selamat dari azab neraka, ya setelah bersih dosa-dosanya tentunya. Ini menunjukkan iman itu berkurang. Maka dengan disebutkan oleh Rasulullah SAW juga hadisnya, inna Allah ada limujahidin bisabil mi'ata dzarrah min al-jannah, bahwa Allah telah menjadikan untuk orang berjuang jalannya itu 100 tingkat dari surga. Berarti bertingkat-tingkat surga karena bertingkatnya level-level keimanan. A'laha, ya, yang paling tinggi adalah yaitu surga yang paling afdal itu adalah surga. Fa idza sa'altumullah fas'alullah firdausa fa innaha 'alal jannah wa ausatuh wa saqfu 'ashrur rahman. Ya, jika kalian memohon surga kepada Allah, minta surga Firdaus karena dia surga yang paling tinggi dan surga yang terbaik dan atapnya adalah arsy-nya Allah. Nah, jadi menunjukkan dengan berlevel-levelnya. Inna al-jannah la tara'auna kama yata'u al-kawkab durri, kata Rasulullah SAW. Ini hadis yang lain. Bahwa nanti tingkat-tingkat kedudukan arus surga itu sebagaimana yaitu mungkin kamu melihat yaitu tempat-tempat bintang yang jauh di sana. Ya. Jadi orang melihat jauh, jadi ada jauh-jauh tempatnya, tinggi-tinggi gitu ya. Ya. Ya, bahwa penduduk surga itu akan saling melihat tempat-tempat pusing mereka kama yata'u al-kawkab durri, sebagaimana bintang-bintang yang berjauhan kamu lihat. Itu berarti tingkat-tingkat keimanan yang membedakan kedudukan mereka dalam surga. Maka sebenarnya surga derajat, naru darakat. Mungkin bukan neraka. Makanya orang munafikin fidar ke asbun min nar, dikerak-kerak neraka. Itu menunjukkan bahwa betapa azab pun bertingkatnya ke bawah. Kalau surga tingkatnya ke atas, begitu. Jadi kalau darakat tingkat ke bawah, derajat tingkatnya ke atas. Baik, masih banyak hadis sebetulnya ya yang menyebutkan tentang bahwa tentang pertama dan berkurangnya iman itu. Itu hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ya, kemudian juga ketika kita kemarin membahas beriman pada hari akhir tentang cerita tentang sirat. Ya, sirat itu kan kemarin disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam pembahasan kita, di antara manusia ada yang mur alaikal tarf kalbark kadawadul khail. Ya. Kemudian wa man huwa may yajri wa min huwa yamshi wa min huwa mayahbu habwan. Disebutkan Rasulullah SAW, orang melihat siratul mustaqim di kala akhir itu ada yang seperti mengkedipkan mata. Ada yang sekencang kilat, ada yang seperti angin kencang. Ada yang seperti kuda yang berlari kencang. Ya, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada di antara mereka yang merangkak. Ini perbedaan kecepatan melewati surat ini adalah pengaruh oleh apa? Tingkat keimanan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa iman itu berkurang dan bertambah. Dan masih banyak sebetulnya hadis-hadis menunjukkan tentang persoalan bertambah dan berkurangnya iman tersebut. Ya, jadi itulah keyakinan Ahlussunnah. Jadi karena itulah Ahlussunnah mengatakan amal itu bagian dari iman. Karena amal mempengaruhi berkurang bertambahnya iman seseorang. Ya. Baik, masih banyak sebetulnya hadis-hadis yang lain. Ya, seperti juga Rasulullah SAW menyampaikan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li rajuli lubbi rajul hazim min ihdakunna. Kata Rasulullah SAW, aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang sangat mudah menaklukkan laki-laki yang perkasa dari salah seorang kalian, kata Rasulullah. Jadi kelemahan seorang laki-laki mudah ditaklukkan oleh seorang wanita. Ya. Sebenarnya terjadinya dia Allah sebutkan tentang inna kaidakunna la'azim, ya, tipu daya wanita itu sangat besar. Baik, maka Rasul menjawab, aku tidak melihat orang yang kurang akal dan kurang agama. Kurang akal di sini maksudnya bukan kurang cerdas, ya. Kurang akal disebutkan adalah di mana kalau diatnya wanita itu berbeda dengan diatnya laki-laki, ya. Dan kemudian juga din, nah, dia maksudnya dari sisi apa nih? Emosional juga di antara disebutkan oleh Rasulullah SAW, kurangnya akal wanita itu, emosional yang tidak seimbang laki-laki itu, adalah di mana persaksian wanita itu, seorang laki-laki dibanding dua persaksian wanita. Kemudian kekurangan agamanya adalah ketika wanita ini tidak melaksanakan ibadah ketika datangnya halangan-halangan yang syar'i, seperti ketika datangnya nifas atau haid. Nah, ini menunjukkan kurangnya iman dan bertingkat-tingkatnya keimanan orang beriman tersebut. Demikian juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang iman bertambah, ya. Di mana Allah SWT menunjukkan tiga tingkat keimanan. Dalam ayatnya, summa arsalnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idzni rabb. Kemudian kami serahkan catatan amal mereka, hamba-hamba kami itu yang kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim, menzalimi dirinya, yaitu adalah orang-orang yang berdosa, tapi mereka mukmin, masih muslim. Kemudian di antara mereka ada muqtasidun, yaitu orang-orang yang pertengahan, yaitu yang dia meninggalkan segala yang diharamkan dan mengerjakan segala yang diwajibkan. Kemudian wamin sabiqun bil khairat, orang yang terdahulu sekali dalam kebaikan, ya, yaitu orang yang melakukan hal-hal yang wajib menambah dengan hal-hal yang sunnah dan meninggalkan hal yang haram serta menjauhi hal-hal yang makruh. Nah, ini tingkat-tingkat keimanan. Ya, Al-Quran menyebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa keimanan orang beriman itu adalah bertingkat-tingkat, ya, dan iman itu bisa berkurang dan bertambah. Lalu poinnya apa yang kita ambil tadi adalah di sini akan terdapat nanti seorang mukmin termotivasi untuk bertambah keimanannya. Kemudian juga bagaimana bergaul, itu disebut al-wala al-bara, itu ada sesuai dengan kapasitas ketakwaan orang tadi. Maka oleh sebab itu nanti orang pelaku dosa besar tidaklah dipuji dia, tetapi juga tidak dikafirkan. Nah, kan gitu. Dia tidak dikeluarkan dari Islam. Selama dosa itu tidak merupakan perkara yang mengeluarkan dari Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan baik, nah ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang iman itu berkurang dan bertambah. Berkurang dan bertambah. Demikian pula para sahabat. Banyak sekali ungkapan para sahabat. Di antara seperti ungkapan Umar bin Khattab menyebutkan, halumu nazdadu imana. Kata Umar bin Khattab, marilah kita bertambah iman. Marilah kita sejenak duduk, ya. Halumu nazdadu imana. Mari kita menambah iman. Maksudnya dijelaskan adalah mengajak orang-orang untuk zikir, berdoa, beribadah, dan tafaqquh fid din, belajar iman. Juga Ibnu Mas'ud malah dalam doanya mengatakan, dalam doanya, Allahumma, ya, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah ku imanku dan keyakinanku dan ilmuku, paham tentang agama. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ini doa Ibnu Mas'ud. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah untukku iman, ya, keyakinan dan kepahaman dalam agama. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ini sahabat meminta bertambah imannya karena memang iman itu bertambah berkurang, kan gitu. Demikian juga perkataan Mu'az bin Jabal, ijlisu nu'minu sa'ah. Ijlisu bina nu'minu sa'ah. Duduklah bersama kami. Ya, tentu dengan tafaqquh fid din di sini belajar agama, kita beriman, ya, sejenak. Gitu. Nu'minu sa'ah, kita beriman sejenak. Maksudnya menambah indikatif keimanannya. Kemudian juga Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu juga berkata, "Ta'alau nu'minu sa'atan." Jadi ini, "Hei, kesinilah kita beriman sekejap ini." "Ta'alau fanadzkurullah." Ya, "Falani falinadzkurullah." Ya, kesinilah kita, mari kita berzikir mengingat Allah. "Wa nazdaru imanan," kita bertambah imannya. "Bi ta'atihi." "Nazdaru iman bi ta'ati." Iman kita akan bertambah dengan buat taat kepada Allah. "La'allahu yudzakkiruna aw bi magfirati aw yadhkuruna bi magfirati." "La'allahu yadhkuruna bi magfirati." Ya, semoga Allah juga ingat kepada kita dengan ampunannya. Banyak sekali ungkapan, di antara ungkapan Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Inna min fiqhil 'abdi an ya'lama amun tanqisun hu am muzdadun." Kata Ibnu kata Abu Darda radhiyallahu anhu, di antara kecerdasan kepahaman seorang dalam agama itu adalah seseorang itu ia mengetahui apakah dia imannya bertambah atau berkurang. "Wa inna min fiqhil 'abdi an ya'lam nazaghati syaitan an ya'ti." Dan di antara kecerdasan kepahaman seorang dalam agama itu adalah dia tahu di mana celah-celah setan akan memang pengaruhinya. Nah, masih banyak ungkapan para ulama dan para sahabat Nabi SAW. Di antara juga Umar bin Khattab Al-Khutami menyatakan, "Al-imam yazid wa yanqus." Iman itu bertambah dan berkurang. "Fa idza dzakarna Allah fa idza subhana ta'ala wa sabbahnahu wa hamadnahu izdada iman." Jika kita ingat kepada Allah, bertasbih, memuji, bertambah iman. "Wada ghafalna wa nasina," bila kita lupa, lalai, lupa, dayakna, kita melalaikan perintah-perintahnya, intaqasal iman, akan berkuranglah iman. Demikian pula Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan, bab al-imanu yazid, babul imani yazid wa yanqus. Bab menjelaskan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Nah, itulah penjelasan-penjelasan dari para dari Al-Quran dan Sunnah, perkataan para sahabat Nabi, para perkataan salaf. Bahkan Imam Abu Hasan Asyari sendiri menyebutkan dalam kitab Al-Ibana, "Wa naqulu al-imanu indana qaulun wa amal." Iman menurut kita itu, menurut kami adalah perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Nah, ini di antara perkataan para ulama yang menjelaskan keyakinan al-sunnah. Bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Baik. Ketika iman itu bertambah dan berkurang, ada pembahasan berikutnya ini. Yaitu pembahasan tentang hukum murtakib kabirah. Pandangan ahlussunnah ya tentang orang yang melakukan dosa besar. Ini dosa itu terbagi ya. Dosa itu ada pembagian, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar ini ada juga yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Nah, yang disebutkan ini dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Selain syirik. Ya. Syirik dosa besar kan toh, tapi mengeluarkan dari Islam. Ya. Yang tanda dosa besar seumpamanya istir bisab'a mubiqat tarasalah. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Syirku billah wa qatlun nafs. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah apa? Yaitu berbuat syirik kepada Allah, membunuh jiwa, ya dan seterusnya. Ada 7 amalan yang merupakan dosa besar. Dan mana dalil bahwa dosa itu terbagi besar dan kecil? Rasulullah menyebutkan. Akhwafu akhafu alaikum asyirkul aswa. Jadi Rasulullah membagi syirik itu ada yang kecil. Ya. Juga dari firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil-dalil ini ya intas limut kabar matun hauna an matun hauna an kafir antum sayatikum. Ya, ada yang kau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah aku akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian. Jadi dengan menjauhi dosa-dosa besar saja, dosa kecil itu sudah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dosa itu ada terbagi ya. Ya, 2, dosa besar dan dosa kecil. Ya, kabar dzunub nau'an. Jadi dosa besar juga 2 macam, mukaffirun wa ghairu mukaffirin. Ada dosa yang mengkafirkan, ada dosa yang mengeluarkan orang dari Islam, ada dosa yang tidak mengeluarkan Islam. Nifaq, syirik itu mengeluarkan dari Islam. Ya, nifaq ini juga terbagi 2, nifaq amali, nifaq i'tiqadi, syirik juga terbagi 2, kufrun akbar, syirkun akbar, syirkun asghar. Baik, jadi apa namanya? Kalau pandang Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak setiap dosa besar mengeluarkan dari Islam. Berbeda dengan orang Khawarij, mereka mengatakan semua dosa membuat keluar dari Islam. Orang Murji'ah justru berlawan dari orang Khawarij. Dosa tidak berpengaruh kepada keimanan seseorang. Dia mengatakan la tadurru ma'al imani dzambun kama la yanfa'u ma'at-ta'ati ta'atun. Di dosa tidak akan sedikit pun mengganggu keimanan sebagaimana tidak adanya guna seseorang berbuat taat kalau dia dalam keadaan kafir. Nah, itu apa namanya? Teorinya orang-orang Murji'ah. Orang-orang khawarij, mereka punya logika seperti itu. Mereka katakan, dalam istilah dalam Al-Quran itu enggak ada katanya antara kafir dan mukmin itu enggak ada. Emang kafir atau mukmin? Ya itu yang ada katanya. Kalau enggak mukmin ya kafir sudah. Nah itu pahamnya orang khawarij. Begitu dia ngambil kesimpulan. Ya kalau dia tidak beriman, tidak disebut mukmin ya kafir. Kalau tidak kafir ya mukmin. Dua saja istilah dalam Al-Quran kata dia. Karena juga mereka mengartikan Islam sama dengan iman hati mereka. Jadi murtararifan itu sinonim. Jadi kalau keluar dari iman, keluar dari Islam. Karena sinonim untuk mereka. Kalau Al-Sunnah, iman dan Islam tidak sinonim. Tapi ada mutalaziman. Saling berkaitan. Yang lazim. Nah, itu bedanya antara penjelasan Khawarij dengan Al-Sunnah. Jadi, orang Khawarij melakukan para pelaku dosa besar. Ya, orang Murji'ah justru menganggap imannya orang melakukan dosa besar seperti imannya orang-orang yang beramal soleh tidak ada pengaruhnya. Bahkan seperti iman Nabi dan imannya para malaikat. Nah ini kan tentu tidak sinkron sedikit pun. Ya, tidak akan sedikit, apa namanya, tidak ketemu dengan dalil-dalil. Dan bahkan secara logika tidak akan mungkin bisa disamakan orang beramal soleh dengan orang yang tidak beramal sama sekali. Kok sama imannya? Ya. Kemudian ya, jawaban untuk sebuah orang Khawarij tadi mengatakan, memang ya tidak ada istilah dalam Islam itu kecuali iman dan kafir, iya. Tetapi kafir, ya, iman itu pun bukan berarti apa namanya setiap hal yang dipersoalkan adalah tidak setiap hal yang dikatakan kalimat kafir langsung keluar dari Islam. Karena kufur itu pun ada dua bagian, kufur akbar, kufur asgar. Nah, kemudian syirik juga demikian. Nah, ini berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan hal seperti itu. Jadi malah saat itu ulama menyebutkan. Itu hukum dan nama pelaku dosa besar. Kalau kata menurut Khawarij, nama pelaku dosa besar di dunia kafir. Hukum di akhirat adalah kekal dan neraka. Itu mazhabnya Khawarij. Dan miripnya mazhab Khawarij adalah mazhab orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah memakai logika, kalau di dunia orang mukmin yang melakukan dosa besar, menurut mereka dia tidak mukmin juga tidak muslim. Di antara dua tempat itu, di antara mukmin dan muslim, itu menurut dia. Kalau di akhirat, orang Mu'tazilah, kesimpulan pendapat mereka sama dengan pendapat Khawarij. Kenapa mereka mengatakan orang pelaku dosa besar kekal di neraka? Kata mereka, ada salah satu pokok dari pikiran orang Mu'tazilah itu adalah infazul wa'id. Allah tidak boleh mengingkari apa yang telah diancamkan untuk pelaku dosa besar. Kalau Allah mengatakan dia kekal di neraka, ya kekal di neraka. Masuk neraka, tidak boleh keluar. Kalau Allah mengeluarkan dia neraka, berarti Allah tidak tepat janji. Nah itu, apa namanya, syubhatnya orang Khawarij. Jawabannya adalah, yang disebut ingkar janji itu kalau adalah ingkar wa'd. Beda antara wa'id dan wa'dun. Wa'dun itu janjian baik, wa'id adalah ancaman. Kalau ancaman tidak dilakukan, itu karam. Kemuliaan. Ya, ketika orang mengancam, kamu kalau tidak pun saya pecat kamu. Tapi ketika sudah terjadi hal yang dilakukan, dia tidak pecat, itu karam. Ya kan? Maaf. Allah itu ghafurur rahim. Tetapi, bukan berarti di sini tidak ada dosa yang buat orang kekal di neraka. Ya nanti ada dosa besar, iya, seperti tadi kita sebutkan syirku nifak dan perbuatan yang bukan nilai kesyirikan yang mengeluarkan orang dari Islam. Tapi tidak setiap dosa besar mengeluarkan orang Islam. Ini yang jadi persoalan antara Al-Sunnah dengan orang Khawarij. Jadi kalau orang Murji'ah pandangan pelaku dosa besar menurut mereka di dunia mukmin, di akhirat ya lazim dari pendapat mereka adalah orang yang juga masuk surga, enggak ada neraka. Nah, ini menurut orang Murji'ah dari kelaziman pendapat mereka tentang iman. Dosa-dosa yang membuat orang kafir itu negara Islam ada syirik dengan Allah. Yang merupakan dosa yang sangat besar. Atau nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Atau mencela, mencaci Allah, mencaci Rasulullah. Dan lain-lain demikiannya. Berolok-olok dengan agama Allah. Berolok dengan ayat-ayat Allah. Berolok dengan Rasulullah. Berolok dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu mengeluarkan orang dari Islam. Nah ini banyak hari-hari ini ada ya. Orang-orang yang sangat enteng mulutnya, lisannya, mengejek-ejek ajaran Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah SAW, hanya orang munafik dikatakan berkata kepada sahabat. Dia ungkapkan, Mara'ina mitulah kura'ina, aragabu butunan, wa akhtabu al-sunan, wa ajamu indal liqa. Dia katakan pada sahabat Nabi, dan mengolok nih sahabat Nabi. Tidak melihat kita ulama-ulama mereka yang belajar agama ini, orang yang banyak makan, orang yang suka bohong, orang yang pengecut ketika dalam berperang, kata mereka. Gitu kan, toh? Apa kata Allah SWT? Tujuannya adalah mengejek agama yang dipegang oleh para sahabat. Ya, beda antara mengejek pribadi seseorang, mengejek keyakinannya. Agama yang dijalankannya, itu ada ajaran yang jelas, ajaran Islam diejek, itu mengeluarkan orang itu dari Islam. Ya, maka Allah turunkan dalam surat At-Taubah firman-Nya, "Qul abillahi wa ayati rasuli kuntum tahtaziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah dan ayat-ayat dan rasul-Nya kalian berolok-olok? Jangan cari alasan, kalian sudah kafir setelah beriman. Nah, ini perlu ya bagi para pelawak, para pelucu, hati-hati. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali viral, ada anak SMA, ada anak pelajar-pelajar, ya, atau orang-orang liberal yang ya, yang dengan mudah mengejek-ejek ajaran-ajaran Islam, ya. Itu adalah bagian mengeluarkan orang dari Islam. Hati-hati, jangan sampai menjadikan bahan lucuan ajaran agama, ejekan dan olok-olokan. Ya, yang kedua adalah dosa besar yang tidak membuat kekufuran, tidak melakukan dari seperti membunuh, mencuri, berzina, itu tidak melakukan orang dari Islam. Tapi bukan berarti tidak berdosa ya, bukan tidak mempengaruhi imannya. Bahaya terhadap imannya, ya. Tapi tidak sampai pada tingkat mengeluarkan dari Islam. Jadi dosa yang tidak mengeluarkan dari pelakunya dari agama, kecuali dia menghalalkan ia. Walaupun seperti ada kemarin menghalalkan zina dalam istilah apapun saja ya, milkul yamin istilahnya, itu tetap ya orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haramnya dalam agama itu keluar dari Islam. Walaupun dia tidak melakukan, orang mengatakan mencuri itu halal, minum khamar itu halal, riba itu halal, dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam dengan menghalalkan sesuatu yang haram dalam Al-Quran. Ya. Walaupun dia tidak berzina. Wahyasa erudunub, yaitu dosa-dosa yang selain kekufuran seperti dosa-dosa yang tidak membawa kepada kufuran itu riba, membunuh, berzina dan lainnya. Hal ini telah ditunjukkan dalam Al-Quran Sunnah bahwa pelaku dosa besar itu tidaklah dosa-dosa yang itu dosa besar seperti itu tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, tapi pelakunya adalah orang beriman. Di dunia apa disebut? Mu'min naqisul iman atau mu'min biimanihi fasiqun bikabirati atau disebut muslim. Ada tiga istilah yang digunakan oleh ulama para pelaku dosa besar itu ya untuk menyebutkan adalah mu'min yang kurang iman, mu'min yang beriman dengan imannya fasik dengan dosanya, atau dia adalah muslim. Itu di antara istilah penyebutan untuk orang pelaku dosa besar. Jadi disebut ya mu'min naqisul iman. Ya, dan dia disebut orang fasik atau orang yang berdosa melakukan maksiat, pelaku maksiat gitu. Tapi tidak disebut dia sebagai orang kafir pelaku maksiat. Hukumnya di akhirat pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apa maksud bawah kehendak Allah? Yaitu jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, tentu dengan ada amalan-amalan yang buat Allah memberikan ampunan kepada dia tentunya, ya, seperti tentunya kekuatan tauhid yang dia ya benar ada benar ataitu nabi qurabid dunya fataya tsumma lakita la tusyki bi syai'an la ataitu qabil qabiha maghfiratan. Hai anak Adam, seandainya engkau datang menghadap pembawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau datang menghadapku tidak berbuat syirik, kata Allah, aku akan datang untuk ampunan bagimu sepenuh bumi itu. Tapi bukan berarti di sini adalah dorongan untuk berbuat dosa. Ya. Karena dosa itu kalau tidak mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di neraka. Dia akan dihisab sebanyak dosanya, sebesar dosanya itu, ukuran dosanya. Walaupun dia setelah bersih dari dosanya akan masuk surga. Tetapi siapa di antara kita yang mampu bertahan hanya 1 menit saja akan bertahan mampu di dalam api neraka itu? Karena api neraka 70 kali panasnya dari api terpanas di dunia ini. Ya, kita jangankan api yang terpanas di dunia ya, yang bisa memotong besi baja segala macam itu bukan api yang terpanas. Tapi injak putung rokok saja, tidak disengaja ya, hanya berapa detik langsung kita ya, cengengesan, nangis, kepanasan, ya, berapa kita melepuh dan seluruhnya. Nah, itu. Nah, jangan, bukan berarti di sini bergampang-gampang berbuat dosa. Baik. Hukum dasar adalah dibawa kehendak Allah SWT, jika Allah berkehendaki mengampuni baginya dengan rahmatnya, jika Allah menghendaki Allah azab dengan keadilannya, dan dia tidak kekal di neraka selama tidak keluar tidak ya dosa-dosa besarnya tadi tidak mengeluarkan dari Islam. Idza udhiba bal ma'alu ila, apabila dia dalam neraka diazab neraka, dia tidak akan kekal di neraka dan akhir dari perjalanannya setelah bersih dari dosa dalam neraka dari dibisikkan dalam neraka maka adalah ke surga. Selama dia masih punya pokok-pokok keimanan tentunya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru syakabi wa yakumadu wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang persekutukan Allah. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa yang selain itu. bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may syirk billahi faqad dhalla dhalan ba'ida. Para siapa buat syirik kepada Allah sungguh telah sesat kesesatan sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yukhruj min nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wadna sya'iratin min khairin. Wa yukhruj min nari man qala la ilallah wa fi qalbihi wadna burratin min khairin. Wa yukhruj min nari man qala la ilallah wa fi qalbihi wadna darratin min khairin." Ini hadis yang tadi kita sebutkan tentang berkurangnya iman. Jadi orang yang berdosa tempat di neraka. Adakah orang muslim masuk neraka? Pasti ada. Adakah orang muslim yang kekal neraka? Tidak ada yang kekal neraka. Nah ini. Jadi kadang-kadang kan ada sekarang ini orang-orang yang begitu alergi dengan kata-kata bid'ah, lalu mereka mengatakan, oh sedikit bid'ah berarti mengkafirkan. Ini mereka tidak paham dalam masalah akidah usulnya, menganggap ketika orang mengatakan melakukan bid'ah berarti dia kafirkan. Karena disebutkan kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah sesat dalam neraka. Berarti ini Anda mengkafirkan. Ini enggak paham maksud dari ayat-ayat dan hadis-hadis seperti itu. Sehingga dia menganggap itu mengkafirkan, itu tidak mengkafirkan. Itu hukum umum. Hukum umum untuk pelaku dosa besar, untuk pelaku bid'ah. Iya, tempat ini neraka. Enggak mungkin disebutkan pelaku bid'ah ada yang dalam surga, pelaku maksiat dalam surga, enggak ada. Tapi tidak bisa dihukum kepada persoalan tertentu. Ada orang makan riba si A, tetangga kita. Dia kerja di tempat yang penuh dengan riba, umpamanya. Bisakah kita mengatakan, hei ahli neraka? Enggak. Itu hukum muayyan. Ya. Nah. Begitu pula, pelaku bid'ah tidak dihukum secara personal tertentu untuk pasti menjadi ahli neraka. Enggak bisa kita akun pasti ahli neraka. Ya. Tapi perbuatannya perbuatan ahli neraka, iya. Secara umum disebutkan orang makan riba, masuk neraka. Itu iya dikatakan. Tapi ada saudara kita makan riba, lalu bisa kita pastikan masuk neraka? Enggak bisa. Nah, itu bedanya antara penjelasan-penjelasan seperti ini. Jadi, ketika dikatakan ahli neraka, itu bukan pengkafiran. Bukan pengkafiran itu. Adalah wa'id, ancaman bagi pelaku dosa. Ya. Nah, ancaman itu bisa benar-benar terbukti, tapi bila dosa itu tidak mengeluarkan Islam, dia tidak kekal di neraka. Kenapa ini? Saya jelaskan karena saya pernah diskusi dengan salah seorang, ya. Saya selalu ingat itu. Rupanya yang terpikir oleh dia ketika ada orang membaca khutbah Hatul Hajah yang dibaca oleh Rasulullah setiap beliau menyampaikan khutbah, yaitu kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin minnar, dia paham itu pengkafiran terhadap pelaku bid'ah. Ini kan padahal tidak di situ pengkafirkan, karena tidak setiap orang masuk neraka itu kafir saja, tidak. Maka ketika diskusi yang mengatakan bahwa kalian orang-orang Wahabi katanya mengkafirkan orang. Di mana Pak? Orang bagaimana bentuk pengkafiran itu? Oh, dia sebutkan. Kalian katakan setiap pelaku bid'ah itu sesat-sesat dan neraka. Dengan gampang saya bertanya lagi, Pak, orang makan riba di mana? Di neraka. Berarti Bapak juga mengkafirkan. Hah? Apakah setiap kita katakan orang membunuh orang di neraka itu mengkafirkan? Nah, ini karena dia tidak paham pembahasan ini, sehingga dia menganggap ketika ada ancaman neraka, pasti orang kafir. Dan sebetulnya ini paham Murji'ah. Karena orang Murji'ah yang mengatakan yang masuk neraka itu hanya orang kafir. Sedangkan orang muslim enggak ada yang masuk neraka menurut orang Murji'ah. Gitu. Nah. Jadi orang muslim itu ada enggak yang masuk neraka? Pasti ada, karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini, akan dikeluarkan dari neraka itu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Muslim enggak itu mengucapkan lalu? Ya, muslim. Yang dalam hati terdapat seberat biji gandum. Ya, dari kebaikan, dari iman. Dan dikeluarkan dari neraka, orang mengucapkan kalimat Allah, dalam hati dapat seberat biji burra. Burra itu apa ya? Syairah gandum juga ya. Burra ini gandum yang lebih kecil lah, itu maksudnya. Burra. Ya. Biji gandum yang lebih kecil. Baik. Atau dikeluarkan, dan juga disebutkan, dikeluarkan dari neraka itu, orang mengucapkan kalimat Allah, dalam hati dapat darra. Itu seperti biji darra, atau seperti biji gandum. Sebesar debu lah dari keimanan dikeluarkan dari neraka. Jadi berarti orang muslim ada yang masuk neraka, iya. Terutama orang melakukan dosa besar. Tapi kekal ke dalam neraka, tidak. Dia tidak seperti orang kafir. Ini bedanya dengan orang kafir. Dan ini ditunjukkan oleh nas-nas dalam Al-Quran Sunnah yang dipegang oleh para ulama salaf dari sahabat, tabi'in, para ulama-ulama itu tabi'in, ya, yang mereka berada di atas petunjuk dan kebaikan. Ya, penjelasan tentang hukum orang-orang melakukan dosa besar. Nah, pembahasan ini kenapa urgen ini kita jelaskan. Banyak masalah ini tidak dipahami oleh orang-orang. Jadi sehingga ketika memahami ada kata-kata neraka, langsung itu dipahami adalah mengkafirkan. Ini adalah mazhabnya orang-orang murji'ah seperti itu. Ya, ketika dia menyebutkan pelaku-pelaku dosa, pelaku bid'ah dan neraka, dia langsung mengatakan itu bentuk pengkafirkan. Itu tidak pengkafiran. Itu adalah wa'id. Memang ahli neraka itu ada dua macam. Ada yang kekal, ada yang tidak. Yang kekal ada orang yang kafir. Ya, yang tidak kekal orang muslim yang berdosa besar. Ini perlu dipahami. Tidak setiap dikatakan masuk neraka itu, dikatakan itu adalah bentuk pengkafiran. Baik. Kemudian, ya, inilah pandangan Ahlussunnah Jamaah, pandangan yang moderat, ya, di antara dua mazhab yang sangat ekstrim, itu mazhab orang Khawarij, dan yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar, dan mengeluarkan para pelaku dosa besar dari agama, dan mereka menghalalkan darahnya. Dan mereka meyakini orang pelaku dosa besar pada hari kiamat kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan juga bain ahli taksir, itu orang-orang yang melecehkan. Yang melihat bahwa pelaku dosa besar itu mukmin sempurna imannya, itu mazhabnya orang murji'ah. Wala yafriquna bainal mutakabbira wa bainal mu'minil kamil, dan mereka tidak membedakan ya antara orang melakukan dosa besar dengan orang mukmin yang beriman yang baik, ya, yang beramal soleh. Alladzi addat ta'at, orang yang melaksanakan ketaatan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ciri mazhabnya orang-orang murji'ah. Baik. Kemudian, ya, dalil-dalil yang menjelaskan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir, itu banyak sekali. Seperti di masa Rasulullah SAW terjadi ada orang berzina. Rasulullah SAW tidak mengkafirkannya. Justru malah melakukan pelaksanaan hukum rajamkah atau sesuai dengan cambukkah. Kemudian, setelah itu dia dimandikan, bahkan satu peristiwa yang disebut dengan ma'is, dan berapa orang dilaksanakan hukumnya masa Rasulullah SAW disebutkan seandainya taubatnya dibagi nilai taubatnya dibagi ya ampun Allah yang Allah berikan pada dia untuk 70 ahli Madinah kafatuhum ketarusan cukup bayangkan ya jadi maka Rasulullah SAW setelah melaksanakan pelaku dosa besar yang dihukum seperti yang berzina yang dicambuk ataupun dirajam ya yang dirajam meninggal itu disalatkan di kuburan kaum muslimin. Kalau kafir tentu tidak dirajam, tapi dipenggal aja lehernya lalu dikuburkan kuburan orang kafir, tidak dicampur kuburan orang muslim. Baik, kemudian juga di masa Rasulullah juga ada orang-orang masa sahabat juga orang-orang yang curi, membunuh, ya, tapi tidak dikafirkan, hanya dimandikan secara Islam, dikafani, ya. Kemudian disolatkan, dikuburkan di kuburan muslimin. Ini berarti dia tidak. Dan juga seperti dapur dosa besar yang terjadi pertempuran antara dua kelompok kaum muslimin, itu kan dosa besar, membunuh, saling membunuh. Ya. Wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu. Jika ada dua kelompok kaum muslimin saling berperang, fa aslu bainahuma, maka damaikan di antara kedua kelompok tersebut. Fa in ba'at ihdahuma al-ukhra, jika salah satu kelompok itu melakukan kezaliman terhadap yang lainnya, maka perang kelompok yang melakukan kezalim itu hatta tafi'il amrullah, sampai dia kembali ke jalan Allah, sampai dia jalan kembali kepada perintah Allah. Jadi di sini wa intafata minal mu'minin, jika dua orang kelompok dari kaum mukminin disebut orang beriman, itu mungkin terjadi pembunuhan saling berperang antara dua kelompok kaum muslim, mungkin apakah salah satu kelompok dari kafir? Tidak, tetap mukmin dia, tetap muslim dia. Ya, wa intafatani minal mu'minin, minan mu'minin, kata Allah SWT. Jika dua kelompok dari kaum muslimin, orang mukmin, orang-orang beriman, itu tatalu, saling berperang, saling berbunuhan, fa'aslihu bainahuma, damaikan dan terkeduanya. Fa'in ba'at idahuma al-ukhra, faqatilu lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu kelompok itu melakukan kezaliman terhadap yang lainnya, perang kelompok yang zalim itu, sampai dia kembali kepada perintah Allah. Fa'in fa'as, fa'aslihu bainahuma bil'adli wa'aksitu. Jika dia sudah kembali mengikuti perintah Allah, maka damaikan antara keduanya dengan keadilan. Waqsitu, berlaku adil, kata Allah. Inna Allahi hibbul muqsitin, sungguh Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Jadi, Jadi itu ketegasan itu. Jadi disuruh untuk diperangi kelompok yang melakukan kezaliman oleh Allah SWT. Karena ada Muslim, boleh enggak diperangi? Kalau dia melakukan kezaliman, boleh. Ya Allah menyebutkan, faqatil lati tabghi. Perangi kelompok yang zalim itu. Sampai dia kembali kepada perintah Allah. Kemudian, lanjutan dari ayat itu, innamal mu'minu ikhwah. Sungguh orang beriman itu bersaudara. Ya. Fa'aslu baina akhawaikum. Maka damaikan di antara kedua saudara kalian. Ya. Fattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada kalian. Jadi ini sikap moderat. Orang alim, orang berilmu. Nah, ini pesan kepada ulama-ulama ormas. Terutama ulama-ulama ormas yang anarkis ini. Ya. Damaikan, bukan diprovokasi. Ini kadang-kadang di suatu tempat yang dijadikan provokasi membuat isu-isu fitnah. Untuk terjadinya permusuhan sama kaum muslimin. Bukan malah buat perdamaian. Ini bukan sikap seorang-orang yang berilmu. Seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama. Bukan itu. Mengadu domba seperti ini. Ya. Masyarakat perbedaan-perbedaan paham dalam hal furu'iyah. Sudah ada semenjak para sahabat sudah berbeda dalam hal furu'iyah. Itu harus ditolerir perbedaan-perbedaan ilmiah seperti itu. Bila dikaji secara ilmu. Ya. Tak perlu dijadikan sebagai alat provokasi untuk terjadinya saling membenci sama kaum muslimin. Tetapi dihadapi dengan sikap yang bijaksana. Ya. Nah ini yang perlu kita ingatkan. Karena sekarang ini kaum muslimin sedang mudah diadu domba. Oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari hal itu. Ya, pihak-pihak yang tujuannya mencari ketenaran, kedudukan, dunia, ya, dari pengikut-pengikutnya. Maka oleh sebab itu, ya, pesan seorang orang yang berilmu itu adalah mendamaikan jika terjadi perselisihan di antara sesama kaum muslimin. Bukan memprovokasi, bukan mengadu domba, ya, apalagi membuat fitnah-fitnah agar terjadi permusuhan sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin, apapun status sosialnya, baik dia kaum muslimin sebagai penguasa maupun sebagai rakyat, baik muslimin yang tidak satu ormas dengan ormas yang lain, harus saling bersaudara. Karena kata-kata muslim di atas segala atribut-atribut ormas, organisasi, partai, kedudukan, jabatan, itu di atasnya Islam. Yang membuat mereka harus, yang harus menjadi standar mereka untuk membina kedamaian mereka adalah agama Islam. Ya, bukan karena beda partai, beda ormas, beda kelompok, beda organisasi, lalu saling, apa namanya, memprovokasi, saling memfitnah. Sehingga terjadi kegaduhan-kegaduhan. Ada yang merusak pondok pesantren, ada yang mengusir pondok pesantren, ada yang melarang berdiri di masjid. Ini bentuk-bentuk nilai-nilai sosial apa keagamaan yang, apa namanya, ke masyarakat yang perlu dibina. Jangan kita baik sebagai habaib, sebagai kiai, sebagai ustaz, sebagai orang alim. Bukan kerjanya memprovokasi pengikut-pengikutnya untuk membenci kelompok yang lain. Tapi dijelaskan kedudukan-kedudukan itu dengan ilmiah yang jelas secara proporsional dan profesional. Mendudukan persoalan itu. Jangan hanya karena orang tidak jahar basmalah, dia anggap wahabi. Dia anggap karena orang tidak ikut dengan acara-acara yang maulid dan jualan tahlilan ini dianggap wahabi lalu diprovokasi masyarakat untuk mengusir begini. Itu persoalan-persoalan khilafiyah yang sudah ada di tengah umat ini. Yang mengamalkan. Biasa saling kritik itu sudah ada semenjak dahulu. Bahkan di masa imam. Tak ulama-ulama besar saling kritik mereka. Bahkan antara tiga imam. Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sudah berbeda pendapat. Banyak mereka berbeda pendapat. Guru, murid nih. Tiga-tiganya. Tidak ada saling provokasi, memfitnah, menghina. Kalau persoalan ilmiah dikaji, iya. Imam Malik berpendapat basmalah, bismillah itu, kata-kata bismillah, tidak satu ayat dari surah Al-Fatihah. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat satu ayat dari surah Al-Fatihah. Maka Imam Malik tidak menganjur untuk, tidak mengapa untuk tidak dibaca basmalah dalam baca surah Al-Fatihah. Itu menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i harus dibaca. Dan dijaharkan kalau surat jahriyah. Imam Ahmad mengatakan satu ayat juga, tapi tidak perlu dikeraskan. Nah ini kebijakan, perbedaan ini. Paling terjadi diskusi ilmiah, dan itu banyak dalam kita-kita fikih, penuh perdebatan-perdebatan ilmiah itu akan selalu ada sampai hari kiamat, tapi dihadapi dengan profesional dan profesional ahli, jangan ditambah bumbu-bumbu untuk saling membenci, memprovokasi, ya. Baik, ya itu yang harus dilakukan seorang orang. Apalagi melihat ada satu kelompok kita tidak senang, ya, dengan sikap-sikap dakwahnya. Lalu tadi saling tahzir antara mereka. Lalu kita bahagia. Mestinya kita sedih dong. Bukan dijadikan sebagai bahan ejekan, sebagai olok-olokan. Tapi adalah kita sedih, kita berupaya untuk menahan diri, jika kita tidak mampu memberikan nasihat, tapi kita tidak menyiramkan bensin ke dalam perbedaan pendapat tersebut, sehingga terjadi kebakaran. Inilah sikap seorang alim itu adalah, innamal mu'minun ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Dengar ayat ini. Semua orang beriman itu bersaudara, maka damaikan di antara saudara-saudara kalian. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Semua kalian mendapat rahmat. Dalam ayat yang dua ayat ini terdapat penjelasan bahwa Allah menetapkan keimanan bagi orang melakukan dosa besar. Itu terjadinya perang di antara atau perang antara sesama orang beriman yang kezaliman yang dilakukan dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Itu bagian dari dosa besar, ya. Tapi mereka tetap dianggap oleh Allah SWT berikhwah, bersaudara. Ya. Dan kemudian Allah menyuruh orang-orang beriman untuk mendamaikan di sama saudara mereka yang sedang berselisih itu. Aku dari sunnah, ya, apa yang diwakilkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW, ya, bersabda, "Yadkhulu ahlul jannah al-jannata. Yadkhulu man yasha' bi rahmati." Ya. Apabila ahli surga masuk ke dalam surga, ya. Mereka masuk ke dalam surga, Allah masukkan ke dalam surganya siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Wa yadkhulu ahlun nari nar. Lalu masuklah penduduk ahli neraka ke dalam neraka. Tsumma yaqul, kemudian Allah berkata, "Udzuru man wajadtum fi qalbi mithqal habatin min khardal min imanin fa akhrijuhu." Ini kesempatan seseorang memberi syafaat kepada saudara sesama orang beriman. Ya, lihatlah, ya. Siapa yang kalian lihat? Allah mengatakan, "Lihatlah ke dalam neraka sana. Siapa yang kalian lihat dalam hatinya ada sebesar biji bayam dari keimanan, keluarkan, beri syafaat." Ini Allah memberikan syafaat. Nanti di dalam penduduk neraka itu ada yang keluar karena syafaat Rasulullah, ada yang keluar karena syafaat anaknya yang soleh, syafaat anak yang hafal Quran, syafaatnya saudara yang seiman, ya, syafaatnya malaikat. Bahwa hal yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir kan bisa keluar dari neraka. Kalau kafir tentu dia kekal dalam neraka. Maka dia dikatakan emang imannya itu kurang. Sebesar biji zarro. Itu malah kurasa besar. Ya. Tapi dia keluar neraka. Menunjukkan bahwa tidak kafir dia. Kalau kafir tentu tidak akan pernah keluar dari neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal neraka. Ya. Ketika dia keluarkan dalam neraka itu orang yang terdapat dalam hatinya. Walau paling kurang dari keimanan itu dari sebesar biji bayam sekalipun. Menunjukkan hadis itu bahwa ahlul iman itu adalah bertingkat-tingkat keimanannya. Sebenarnya telah kita jelaskan sesuai dengan amal mereka. Ya. Bahwa iman itu bertambah berkurang. Ya, sesuai apa yang dilakukan atau yang ditinggalkan oleh seorang beriman, baik dari amal-amal yang wajib ataupun melakukan perkara-perkara yang diharamkan, dan juga dengan melakukan amal-amal yang mandubat, yang dianjurkan, amalan sunnah atau meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Ya, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. InsyaAllah kali yang akan datang, kaji yang akan datang kita akan bahas tentang apa itu ihsan. Apa itu ihsan? Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk penjelasan, berikutnya kita persilakan kepada admin untuk membacakan pertanyaan jika ada yang masuk melalui chat di Zoom. Assalamualaikum Ustaz, untuk pertanyaan di Zoom chat dan Q&A ada apa dong untuk di Arab? Apa Ustaz? Sekolah dia jawab. Baik, ini pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Dalam penisbatan manhaj, maka kita menisbatkan kepada manhaj salaf atau manhaj Rasulullah. Jadi maksud manhaj salaf, ya salaf mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah yang menyebutkan, ma'ana alayu ashabi. Jadi banyak orang mengatakan manhaj Rasulullah, tapi tidak sesuai dengan manhaj salaf. Maksudnya kenapa? Karena orang mengaku-ngaku mengikuti Rasulullah SAW. Jadi penafsiran hadis, maka ketika Rasulullah menyebutkan golongan selamat itu adalah ma'ana alayu ashabi. Dalam riwayat lain disebutkan, fa'alaikum sunnati. Wasunnati khulafa ar-rasyidin mahdiin ba'di. Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kenapa? Supaya sunnah ajaran manhaj Rasulullah dipahami sesuai dengan pemahaman sahabat. Manhaj Rasulullah diterjemahkan oleh para sahabat. Itu yang kita ikuti. Karena itu Rasulullah menyuruh kita. Rasulullah menyuruh kita untuk meneladani manhaj salaf. Kenapa? Karena akan ada orang memprediksi ini manhaj Rasulullah. Ya, tanpa melihat bagaimana salaf para sahabat memahami hadis-hadis itu. Nah, ini yang jadi masalah. Contoh yang pernah kita sebutkan, banyak sekali contoh sebetulnya. Ketika menafsirkan menjelaskan hadis mama, man mata walaysa alaihi bai'ah, fa mata maitatun jahiliyah. Orang yang mati dia belum bai'at imat, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis ini digunakan oleh orang-orang kelompok-kelompok takfiriyin atau kelompok-kelompok jamaah-jamaah untuk mendoktrin pengikutnya untuk bai'at. Ya, orang mati dan belum bai'at imam, ya, jadi seperti mati dalam keadaan jahiliyah. Padahal dia ajak, maka dia gunakan hadis ini untuk doktrin orang membai'at imam-imam kajian kelompok-kelompok jamaah-jamaahnya. Padahal maksud dari hadis ini sesuai penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama salaf, bukan imam-imam kelompok kajian atau ormas-ormas atau organisasi, tapi adalah maksudnya pemimpin tertinggi dari kaum muslim, yaitu presiden kalau digelari di negara kita atau raja. Itu yang dimaksud. Nah, maka banyak orang akan menafsirkan hadis-hadis itu nanti menurut paham yang dia belokkan. Maka oleh itu untuk tahu lurusnya pemahaman hadis itu dikaitkan dengan manhaj salaf, pemahaman salafus saleh. Para Rasulullah dalam banyak hadis dan ayat Al-Qur'an jelaskan bagaimana Allah memuji orang mengikuti manhajnya Muhajirin Ansar. Sebenarnya surat Taubah ayat 100. Wassabiqun al-awwalu minal muhajirin wa ansar wal ladzina tabi'u bi ihsanin radhiyallahu anhu wa wa'ada lam jannatin tajri tahta al-anhar. Dzalikal fawzul 'adzim. Ya. Orang-orang dahulu dari generasi umat ini, Muhajirin Ansar, dan orang mengikuti mereka, kan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika hadis ma ana li ashabi, siapa kalau yang selamat dari neraka Rasulullah? Orang yang berada aku di atasnya dan para sahabatku, di bawah para sahabat. Karena untuk menerjemahkan bagaimana yang diamalkan Rasulullah, kita lihat bagaimana pemahaman sahabat. Ya. Kalau tidak ada orang mengaku nanti dia mengikuti Rasulullah SAW, tapi menurut pemahaman dia sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, di mana masjid masih beri jarak antara jamaah, apakah dengan menaruh tas jaket di antara saf, termasuk memutus saf? Syukran atas penjelasan Ustaz. Baik. Tentu tidak, karena memang sudah ada tempat terpisah. Walaupun tidak taruh tas, juga terpisah tempat itu. Ya. Maka sesuai dengan panduan protokol, kita laksanakan hal seperti itu, ya, demi untuk menjaga, mengambil sebab-sebab dari keselamatan dari wabah tersebut. Baik. Saya pernah menangkapi Pak Haji yang menyuruhnya melakukan amal-amalan tertentu, tapi saya sadar bahwa itu paranormal dengan kemasan Pak Haji. Saya sudah sadar dan sudah bertobat. Apakah dosa syirik saya terampuni? Iya, setiap dosa apapun saja. Kalau orang bertobat, pasti diterima Allah. Yakinlah. Setiap orang bertobat, apa saja dosanya? Diampuni Allah SWT. Kecuali dalam dua kondisi. Apabila nyawa telah sampai di kerongkongan, malam yoga akhir, kata Rasulullah, bahwa seorang hamba akan selalu diampuni, malam yoga sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Yang kedua apa? Matahari terbit dari barat. Selama itu belum ada, dia pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya. Baik, berikutnya. Apa hukum tukang sihir? Tukang sihir secara umum adalah kafir. Itu secara umum. Ya, cuman ada orang mengaku tukang sihir padahal mungkin dia tidak tukang sihir, bisa saja. Untuk memutuskan hukum personal dia kafir atau tidaknya untuk orang tertentu terbukti dia melakukan sihir, itu adalah perkara yang dipegang oleh para, kalau dalam Islam disebut qadhi namanya, hakim, mahkamah yang memutuskan dia itu kafir atau tidaknya. Ya. Tetapi secara umum amal-amal sihir itu kufrun berdasarkan surat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Ya, tidaklah kafir Sulaiman tapi setan yang kafir yang mengajarkan manusia sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syaitana kafara wa ilmun nas sir wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut, ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syaitana kafara wa ilmun nas sir wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut, ya. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat Harut wa Marut ini, mereka mengatakan kepada orang fala takfur, orang yang mau belajar sihir pada fala takfur, inna manan fitnatun, kami ini adalah cobaan yang diturunkan Allah. Jadi banyak dalil-dalil dalam hal-hal yang ini dibahas oleh para ulama. Jadi antara ayat Baqarah ini menjadikan menyebutkan tentang berapa sisi dari ayat itu menunjukkan tentang kufur. Malau fil asli min khalaq, di antara ujung ayat itu menunjukkan bahwa dia di akhirat tidak mendapat bagian apa-apa. Ini juga dalil menunjukkan tentang orang yang berbuat sihir itu adalah kafir, ya. Baik, wallahu alam bisawab. Baik. Selesai sudah pertanyaan yang masuk melalui chat. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Jadi pertemuan kita untuk hari Sabtu dengan tema apa itu ihsan ya, Ustaz? Ya, penjelasan tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Jadi ihsan. Ya. Barakallahu fiikum. Kita cukup sampai sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala kehadiran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.